Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk di majlis salim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk bisa kembali terus dan terus untuk bisa talabul ilmi, ilmu yang syar'i yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pemahaman para sahabat Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan membaca kitab Masil Jahiliyah sampai pada yang ke-55. Al-Mas'alatul Khamisatu wal Khamsun. Permasalahan yang ke-55. Di dalam kitab ini, yang berjudul Mas'al Jahiliyah yang ada di tangan kita, terdapat 128 permasalahan yang terjadi di kalangan kaum syirikin jahiliyah dan kaum yang sebelumnya, Al-Yahud wa Nasara. Yang sejumlah itu kaum muslimin harus kita mengetahui agar kita selamat dari kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. 128 bukan sedikit, itu banyak. Yang itu semuanya antara syirik, kufur dan bid'ah. Fal'iyadu billah. Maka belajar itu dari dua sisi, kami ingatkan selalu. Yang pertama dari sisi al-amr. Mempelajari perintah-perintah yang ada dalam agama Islam. Agar kita bisa beramal sesuai dengan yang disyariatkan. Dan juga belajar sisi yang kedua. An-nawahi. Apa itu an-nawahi? Hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang dalam syariat kita. Kita harus belajar juga dikarenakan hal itu diperintahkan untuk kita meninggalkannya. Khawatir kalau kita tidak tahu hal-hal yang dilarang. Khawatir kita jatuh padanya dalam keadaan kita tidak tahu. Ternyata itu haram hukumnya. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih. Idza nahaitukum an syai'in. Fajtanibuhu, wa idza amartukum bi syai'in, fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhi itu. Dan apabila aku memerintahkan kepada kalian sebuah perintah, atau beberapa perintah-perintah, maka laksanakan olehmu semampu kalian. Agama kita terdiri dari dua hal. Adanya larangan, adanya perintah. Yang biasa disebut dengan al-awamiru wan-nawahi. Perintah-perintah agar kita melakukannya. Wan-nawahi, larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Dua-duanya dipelajari. Agar kita tahu. Supaya kita bisa menjalankan perintah sesuai yang disyariatkan. Dan meninggalkan larangan yang diperintahkan untuk kita menjauhinya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah beliau, al-amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, perintah dan larangan itulah agamanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang yang muslim dia harus bersiap diri menerima perintah dan juga bersiap diri untuk menerima larangan. Bagaimana cara bersiap dirinya? Dengan thalabul ilmi dua-duanya. Belajar perintah agar kita tampil sebagai seorang yang taat kepada Allah dalam wujud menjalankan perintahnya. Dulu para sahabat Nabi belajar dua-duanya. Di antara sahabat yang mengisahkan itu adalah Hudzaifah ibn Yaman. Di mana beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna an-nabi 'anil ghairi. Dulu manusia banyak bertanya kepada Nabi tentang amalan kebaikan. Wasaltuhu 'ani syarri. Dan aku pun bertanya kepada Rasul tentang larangan-larangan, keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran. Aku bertanya kepada beliau tentang hal itu juga. Dalam rangka apa? Makhafatan yudrikani, kata beliau. Karena aku takut kalau-kalau keburukan itu menimpa dalam keadaan aku tidak tahu ternyata itu adalah buruk. Hadirin yang kemuliaan, betapa banyak yang antara kita yang akibat jahil dengan dua-duanya. Dia malah justru yang diperintahkan ditinggalkan oleh dia. Yang dilarang malah justru yang dikerjakan oleh dia. Akibat jahil dengan dua-duanya. Mau beribadah bagaimana? Tidak punya ilmu. Yang ada apa? Kesemangatan belaka. Maka kebalik-balik dia dalam beramal. Yang sunnah dia benci, dia maki, dia cerca. Yang bid'ah malah dia lakukan. Kebalik-balik mereka muslim. Akibat kejahilan. Karena itu waikum muslimin, barulah kita semangat talabul ilmi. Kemanfaatan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Hadirin yang kami muliakan, kita masuk ke bab yang ke-55 berkaitan tentang bahaya ta'assub. Ta'assubuhum lima hum alaihi minal fadili. Ta'assubnya mereka kepada kebatilan yang ada pada mereka. Apa makna ta'assub? Ta'assub itu maknanya fanatik, asabiyah. Fanatik ini secara otomatis memiliki kandungan at-taqlidul a'ma, taklid buta. Ini pembahasan yang akan kita bacakan keterangannya dalam kitab Masail Jahiliyah dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia adalah ulama yang masih hidup di zaman sekarang. Ulama besar di zaman sekarang di negeri Saudi. Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk kepada beberapa kalimat. Qala syekh at-ta'assub lil madhhabi. Di antara permasalahan keburukan-keburukan yang ada pada zaman jahiliyah, bahkan Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang menyimpang memiliki sifat yang sama. Itu apa? Ta'assub. Fanatik terhadap madhab tertentu. Madhab ini, waikum muslimin, jangan hanya terpatri pada madhab yang empat. Kalimat madhab ini memiliki makna luas. Kalau madhab yang terkenal di kalangan kaum muslimin, madhab Hanafiyah. Madhab Imam Abu Hanifah. Yang berikutnya Imam Malik, madhabnya Malikiyah. Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbaliyah. Itu madhab yang terkenal di dalam Islam, di dalam kaum muslimin. Saya ulangi, yang terkenal di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pembahasan itu kita undurkan nanti. Kita akan baca sebentar dan kita akan berikan keterangan demi keterangan. InsyaAllah. Pembahasan kita adalah at-ta'assubu lil madhabi. Fanatik terhadap madhab. Madhab ini luas. Bisa berbentuk madhab kesyirikan. Madhabnya musyrikin jahiliyah. Mereka fanatik kepada Tuhan mereka. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Ta'asub ini juga bisa maknanya ta'asub qabiliyah, qabilah. Bisa ta'asub dengan kebiasaan yang biasa disebut dengan budaya. Atau ta'asub dengan guru. Atau ta'asub dengan macam-macam. Madhab memiliki pengertian yang luas. Tetapi tatkala disebut kalimat ta'assub kepada madhab, ini memiliki makna celaan kepadanya. Kenapa? Karena kita sebagai muslim tidak boleh kita berta'assub, berfanatik kepada apapun selain kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makna ta'assub ini disebutkan oleh Syekh, kita baca keterangan demi keterangan dalam kitab ini. Qaqali ta'ala, hal ini seperti tersebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-73. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ini ucapannya orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan dan tidak akan beriman kecuali orang yang mengikuti agama kalian. Dalam keadaan agama mereka batil. Tapi karena mereka berta'assub kepada agama mereka. Dalam keadaan diketahui kebatilannya. Dan sudah datang Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka berta'assub kepada kebatilan. Maka makna ta'assub disebut oleh Syekh Salaf Fauzan adalah at-ta'assubul mamkutu lisyai. Fanatik yang tercela terhadap sebuah pemikiran atau kepada sesuatu, maknanya adalah at-tamassuku bihi, seorang berpegang teguh dengan sesuatu, mal ilmi bubutlani, dalam keadaan dia tahu bahwa sesuatu itu batil, dalam keadaan dia tahu sesuatu itu mungkar. Tetap dia pegangi. Misal mamanya. Seorang yang memiliki keyakinan Allah menyatu dengan manusia. Yang dikenal dengan wahdatul wujud. Ini satu keyakinan yang batil. Mungkar ya kaum muslimin. Semungkar-mungkarnya. Hah? Ternyata ada orang yang tetap memeganginya. Dalam keadaan dia tahu kalau itu mungkar. Atau dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini pemahaman yang mungkar. Menyelisih dalil. Yang ada Allah sebutkan tentang zatnya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada yang menyatakan Allah ada di hatiku. Ini ucapan yang menyimpang. Tapi tatkala orang itu tetap memeganginya, itulah yang disebut dengan at-ta'assub. Atau dengan kalimat lain, asabiyah. Fanatik. Al-mamkut yang sangat tercela. Hadirin kaum muslimin, kami akan berikan keterangan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Sesuai di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَكِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ مَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Lihat ayat ini. Seorang muslim mentaati firman Allah Azza wa Jal, memegangi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, katakanlah oleh wahai Nabi, ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalanku yang lurus. Yang harus kita pegangi adalah jalannya Nabi alaihissalatu wassalam. Jalannya beliau, bimbingan beliau. Yang harus kita berpegang teguh dengannya. Beritiba dengannya. Ini dia. Kemudian Allah menyebutkan, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang dimaksudkan as-subul, jalan-jalan itu selain jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperingatkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah dari mengikuti jalan-jalan, pemahaman-pemahaman, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, atau bentuk ibadah-ibadah yang tidak ada dalam ajaran Rasulullah SAW. Jangan ikuti itu. Kita dilarang untuk bertasub. Dilarang kita untuk asabiya, fanatisme, atau berfanatik kepada apapun itu yang menyelisihi jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak kelompok, tidak firqah, tidak pula jamaah, tidak pula paham, tidak pula perindividu, tidak pula apapun itu. Tidak boleh kita bertasub, berfanatik padanya. Tatkala itu salah, katakan salah. Tidak boleh kita mengikutinya. Atas perintah siapa kita begitu? Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Kadangkala kita ambil contoh kaum muslimin ta'asub. Seorang guru berta'asub kepada seorang guru. Seorang murid berta'asub kepada guru. Berfanatik kepada guru. Apapun yang diajarkan, yang dibimbingkan oleh sang guru, dipegangi erat-erat. Dipegangi erat-erat. Tidak terima kalau seandainya ada orang yang mengkritik gurunya. Tatkala memang diketahui gurunya salah, diingatkan muridnya marah. Padahal diperingatkan dengan baik, dengan dalil. Diingatkan dengan kalam ulama yang menjelaskan tentang kesalahan gurunya. Tapi dia tetap bertasub memeganginya dengan erat. Seakan-akan gurunya adalah seorang yang tidak akan salah. Seakan-akan gurunya itu adalah bak seorang rasul yang tidak akan pernah salah. Ini pendidikan ta'assub. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang manusia, siapapun dia orangnya kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yang dijamin beliau maksum dalam penyampaian risalah. Terjaga dari kesalahan, tidak pernah salah dalam penyampaian apa? Risalah. Adapun dalam sebagai manusia biasa, tetap beliau bashar, manusia biasa, kadang berbuat kesalahan sebagaimana layaknya apa? Manusia biasa. Adapun dalam hal menyampaikan risalah, maksum, tidak ada yang salah. Karena itu Nabi SAW harus diterima dan tidak boleh ditolak ucapannya. Harus diterima. Tidak boleh ditolak ucapannya. Nabi menyebutkan tentang manusia. Sepandai-pandai manusia. Itu bisa jadi benar. Bisa jadi salah. Dalam hadis beliau, idza ista'dal hakim. Apabila ada seorang hakim, seorang alim, al-hafidh, yang memang memiliki kapasitas untuk beristihad. Nabi menyebutkan, fa'in asaba falahu ajrani. Jikalau seorang alim itu beristihad dan benar istihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa'in akhto'a, dan apabila seorang ahli istihad tadi salah dalam beristihad, falahu ajrun wahid, maka bagi dia satu pahala. Yang benar mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, dari hasil dia mempelajari, mengkaji, mengolah, membaca, mutola'ah, berdalil. Ini dapat pahala. Kemudian yang kedua, pahala benarnya ijtihad dia. Yang salah ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Dikarenakan dia sudah belajar, mengkaji, mutala'ah, membaca, berusaha sebisa mungkin dengan ilmunya untuk menjawab sebuah pertanyaan berijtihad, namun namanya manusia bisa jadi salah. Dia mendapatkan satu pahala karena usaha dia dalam berijtihad. Tetapi yang namanya salah tetap salah. Nabi mengatakan akhto'ah. Dia salah. Maknanya tidak boleh untuk kemudian kita tetap mengikutinya. Ini kan alul istihad. Walaupun salah tetap saya ikuti. Tidak seperti itu ekon sini. Siapapun dia alul istihadnya. Abu Hanifah. Malik. Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Auza'i, Sufyan al-Thawri, atau yang lain-lainnya. Manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Ini harus kita imani dan harus kita pegangi. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kecuali Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Allah jamin. Apa yang beliau sampaikan dalam perihal keagamaan. Tidak ada yang menyimpang. Allah yang mengawasinya. Allah yang mengawasinya. Kalaulah beliau melakukan sebuah kesalahan. Ghufir lahu ma taqaddami min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa beliau. Telah lalu dia akan datang. Sebagai bashar. Tetapi dalam hal menyampaikan risalah. Wajib kita mengimani dan meyakini. Bahwa semua yang disampaikan oleh beliau hak. Tidak ada yang batil. Al-Imam Malik menyatakan dalam kalimat yang sangat indah. Berulang kali kami sampaikan. Dan ini manhaj kita, akidah kita, dakwah kita. Ma minkum min ahadin illa yuqadu min qawlihi wa yurad. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali diterima ucapannya. Dan juga bisa ditolak ucapannya. Illa sahibu hadal qabr. Kecuali seorang yang dikuburkan di kuburan ini. Seraya beliau mengacungkan jarinya ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita bertasuk kepada satu guru. Pokoknya apa yang keluar dari lisannya. Apa yang menjadi pendapatnya itu pasti benar. Tidak boleh salah. Itu adalah agamaku. Itu adalah hidupku dan matiku. Tidak boleh kaum muslimin. Jangan seperti itu. Itu cara jahiliyah. Bukan cara Islam. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah oleh kalian wahyu yang Allah turunkan kepada kalian, Al-Quran dan Sunnah, dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Pegangi itu, ikuti itu. Nabi menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiin, addu alaiha bin nawajidi. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa, yang mereka terbimbing dan telah mendapatkan hidayah, terbimbing oleh Nabi, dan mereka telah dipastikan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Mereka pihak yang di atas al-haq. Addu alaihi bin nawajid, gigit itu dengan geragaham, dengan gigi gerahamu. Gigi yang belakang, yang kalau kita menggigitnya akan kencang. Ini harus kita ikuti. Ini harus kita pegangi. Bukan yang lainnya, wa kaum muslimin. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti agama yang Allah turunkan oleh Allah kepada kalian. Ikuti syariatnya. Ikuti wahyunya. Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti itu. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti yang lainnya. Dijadikan sebagai pedoman bagi kalian. Jangan. Ini menunjukkan kewajiban mengikuti wahyu dan haram hukumnya kita mengikuti yang berseberangan dengan wahyu. Ta'assub tidak diperkenankan dalam agama kita. Fanatik kepada kebatilan tidak diperkenankan. Itu hukumnya haram. Dan itulah penyebab manusia jauh dari sunnah Nabi. Karena ta'assub. Muslim betul agamanya Islam. Kita tidak mengatakan dia kafir atau murtad. Muslim, dia Muslim. Kita yakini Muslim, Masya Allah. Dia salat, dia puasa. Tetapi dalam hal urusan keagamaan, taklid kepada organisasinya. Taklid kepada gurunya. Asabiyah, fanatis. Fanatik kepada itu semuanya. Dan tidak mendengarkan dalil. Kasihan dia. Yang dia ikuti sesuatu yang menyimpang dari dalil. Hadirin yang kami muliakan, di antara muqtada syahadat anna Muhammadar Rasulullah, kandungan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada lima. Di antaranya apa? Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh bagi kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak boleh bagi kita untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang diajarkan kepada kita. Enggak boleh kita beribadah kecuali dengan hal yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itu konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga ta'assub, fanatik atau fanatisme, pemahaman berfanatik atau disebut dengan kalimat lain asabiyah, ini tidak ada dalam ajaran. Yang wajib kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bisa difahami hadirin? Dulu para sahabat Nabi mereka berkabilah-kabilah, kabail mereka. Kabail jamak dari kabilah-kabilah. Kabilah Aus, Khazraj, Ibn Muqrin. Kabilah-kabilah yang banyak. di saat mereka belum mengenal Islam, masing-masing dengan kabilahnya dan hukum-hukum kabilahnya yang diikuti kabilahnya. Bahkan berperang demi kabilahnya. Nah ini. Setelah datangnya Islam, ya kaum muslimin, kabilah tetap kabilah. Bukan hal yang dilarang dalam Islam. Nasab tetap nasab. Mungkin kalau sekarang disebut fam atau yang misalnya marga, silakan. Tetapi tidak boleh seorang bertaasub dengannya. Anda muslim, kita muslim, mereka muslim, siapapun dia muslim, wajib mengikuti Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak boleh saya muslim, tapi marga saya ini. Maka cara Islam saya sesuai dengan marga saya. Tidak boleh. Hakada kaum muslimin. Para sahabat muhajirin wal ansar membedakan antara siapakah muhajirin, siapakah ansar, karena memang memiliki keutamanya masing-masing. Dibedakannya karena keutamanya yang dimiliki muhajirin tidak dimiliki oleh yang lain. Tetapi mereka bersatu dalam bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian mereka menonjolkan kabilahnya kemudian berfanatik dengannya. Tidak seperti itu, ya kaum muslimin. Walaupun tentunya dalam agama kita juga disebutkan tentang nasab yang mulia. Nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy, Bani Hashim, Hashim bin Quraisy, sampai pada tingginya adalah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nasab yang mulia. Tetap tidak boleh kita bertaassub dengan. Di negeri kita juga ada nasab yang dimuliakan, orang Jawa punya nasab. Biasa disebut darah biru. Gitu apa ibaratnya? Apa makna darah biru? Keturunan raja? Darah biru. Tapi kalau luka darahnya tetap merah. Ya. Atau disebut dengan istilah wong kalang. Kalang apa kalong? Hadirin yang dimuliakan, hal itu wahai kaum muslimin tidaklah menjadikan kita terkotak-kotak, tidak menjadikan kita bertaasub, tidak menjadikan kita mulia atau rendahnya seorang. Tak lain yang harus dilakukan oleh umat Islam kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, dan hal itulah yang diwajibkan oleh Allah dan juga oleh Rasul. Mengapa sekarang kaum muslimin terkotak-kotak? Terjadi perbedaan di antara satu dengan yang lain. Dan susah untuk disatukan. Dikarenakan adanya at-ta'assub. Masing-masing berfanatik dengan kelompoknya. Yang kelompoknya tersebut tidaklah diambil dari Nabi dan para sahabatnya. Terlebih lagi ketika kelompok tersebut diketahui padanya terdapat penyimpangan. Dia tetap memeganginya. Itulah dia yang menyebabkan terpecahnya kaum muslimin. Dan itulah dia yang menyebabkan kaum muslimin semakin jauh dari bimbingan Nabi. Karena dia bertaassub, berpegang dengan kebatilan. Allah berfirman, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain sunnah, selain siratul mustaqim, dikarenakan jalan-jalan tersebut kalau kalian ikuti akan menyebabkan kalian terpecah belah, akan menyebabkan kalian bercerai-berai, akan menyebabkan kalian terjauhkan dari siratul mustaqim. Tatkala kaum muslimin jatuh pada asabiyah, fanatisme golongan atau pemahaman atau individu atau organisasi ataupun yang lainnya. Itu semuanya adalah kebiasaan jahiliyah, bukan ajaran Islam. Bisa dipahami hadirin? Kita masuk ke kitab kita. Qala Syekh Shalal Fauzan, wa min masail ahli al-jahiliyah, di antara kebatilan yang ada di zaman jahiliyah adalah at-ta'assub lil madhhabi al-batil, berfanatik kepada pemahaman atau sebuah jalan yang batil. Walihada qalat al-yahud, misalnya adalah ucapannya Yahudi. Mereka mengatakan, wala tu'minu, tidak akan beriman kalian, kecuali orang yang mengikuti agama kalian. Fil ayat al-ukhra, disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-91. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman hanya dengan yang diturunkan kepada kami. Al-Yahudi bukan kitab suci yang terakhir. Nabi yang diutus kepada mereka banyak. Rasulnya Musa alaihi wasallam bukan rasul yang terakhir. Tapi mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kecuali dengan syariat yang diturunkan kepada kami. Itu sebuah kebatilan. Tatkala Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam sudah diutus, maka tidak boleh bagi orang-orang Yahudi berfanatik dengan ajarannya Musa. Yang harus dilakukan oleh mereka adalah berislam mengikuti Rasul yang terakhir, Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka fanatik kepada Nabi Musa, kalau di zamannya Nabi Musa itu wajib. Tapi setelah datangnya Nabi Isa, sudah tidak berlaku lagi ajarannya Nabi Musa. Demikian pula setelah datangnya Rasul yang terakhir, menutup para Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh seorang pun memegangnya agama-agama, walaupun itu turun dari langit, kitab sucinya. Tidak boleh. Harus ditinggalkan. Karena itu semuanya telah terhapus. Tidak lagi digunakan. Itu mansukh dengan datangnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Lau kana Musa hayyan, ma wasiyahu illa tiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, maka tidak boleh baginya kecuali harus mengikutiku. Masya Allah, itu terjadi pada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nanti di akhir zaman turun dalam rangka membunuh Dajjal, la'natullah alaih, dan hal-hal yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Apakah beliau turun sebagai Rasul yang baru? Dengan membawa syariat sendiri? Kitab suci sendiri? La, tidak. Nabi Isa turun dalam rangka mengamalkan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di akhir zaman nanti dibuktikan dengan dalil hadis Nabi yang menyebutkan Isa salat di belakang Imam Mahdi, bukan sebagai imamnya. Yakni Nabi Isa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini maknanya, walaupun rasul, tetap tidak boleh kita berta'assub kepada mereka tatkala sudah datang Rasul yang terakhir. Yang wajib kita ikuti, Rasul yang terakhir, yang menghapus semua ajaran yang telah lalu. yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang lain. Apalagi pendapat-pendapat orang lain yang berbeda dengan Nabi. Secara otomatis seorang muslim, seorang muslim akan menolak pendapat yang batil, dan otomatis seorang muslim yang betul-betul muslim mengikuti al-haq yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah seorang muslim. Abid Islam istislamu lillahi bittauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu min syirk wal bid'ah wa ahliha. Islam itu adalah agama yang mengajak kita untuk berserah diri kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mentauhidkannya. Beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik. Serta Islam ini agama yang mengajarkan kita untuk terikat kepada Allah dan Rasulnya. Kita terikat dengan syariatnya. Terikat dengan hukum-hukumnya. Terikat dengan ajarannya. Diwujudkan dengan ta'ah, ketaatan kepadanya. Ini Islam. Kalau kita Islam, kalau kita Muslim, maka sifat kita adalah mentaati Al-Quran wa Sunnah, kalamullah dan sabda Nabi, dan tidak berfanatik kepada siapapun orang. Masya Allah, ilmu yang seperti ini, ilmu besar, namun jarang dikaji. Karena mayoritas manusia mendidik orang itu untuk bertaassub. Mendidik pengikutnya untuk dia taassub kepada gurunya. Bagaimana caranya pengikut itu akan tetap menjadi pengikutnya? Dia jadi taklid. Bahkan ada yang berani menjamin, kamu ikuti saya, surgamu saya jamin. Surga mbok. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Harus dengan aturan Allah. Harus dengan aturan Allah. Allah yang memiliki jannah. Bukan surga milikmu. Bukan kami membuat jalan ke sana. Tidaklah menuju surga dengan 1001 jalan. Tidak. As-siratun wahid la yata'addad. Jalan menuju Allah, jalan menuju surga Allah hanya satu. Siratul mustaqim. Tidak ada yang lain. Adapun 1001 jalan itu menuju mana? Semua kita tahu jawabannya. Roma. Hadirin yang kami muliakan, adapun beragama hanya satu. Tuhannya satu yaitu Allah, nabinya satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya satu, yaitu wahyu Allah syariatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Bagaimana dengan madhab-madhab? Halil muslim mustalzimun bimadhabin mu'ayyan? Ada sebuah pertanyaan. Halil muslim mustalzimun bimadhabin mu'ayyan, apakah seorang muslim wajib mengikuti madhab tertentu di antara 4 madhab, madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan madhab Hambaliyah? Jawabannya bagi kaum muslimin, jawabannya adalah tentunya tidak ada keharusan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di zaman sebelum mereka hidup. Dahulu mana pak? Antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dahulu mana? Tidak tahu. Kebangetan jenengan. Ya dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pak. Mereka-mereka ini belum lahir. Apalagi pandai. Belum. Lahir pun belum. Sehingga kalau ada yang mengatakan wajib bermadhab dengan madhab Hambali. Atau wajib bermadhab dengan madhab Syafi'i. Kita tanyakan. mereka ini lebih dulu daripada Rasul atau Rasul lebih dulu dari mereka? Kalau engkau mewajibkan harus bermadhab dengan madhab Syafi'i, lah Rasulullah bermadhab dengan madhabnya siapa berarti? Madhabnya Syafi'i? Hadirin yang kami akan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan lebih membahas tentang apakah wajib bermadhab dengan madhab empat itu dan bagaimana cara menyikapi madhab-madhab yang ada dalam Islam, yang ada dalam kaum muslimin. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Ini sudah lebih dari jam 8. Kalau ditambah lagi, bok nanti ngantuk. Malah yang sudah didapat, bubar kabeh. Sedikit, tapi kalau paham, insyaAllah lebih bermanfaat daripada banyak, tapi bubar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته